بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Fa'ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita pada malam hari ini masih kita lanjutkan penjelasan syarah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar hadis yang menjelaskan tentang fadlul ilmi wa syarafuhu, keutamaan al-ilmu, demikian pula kemuliaannya. Itu hadis yang cukup panjang yang menjelaskan bahwasanya al-ilmu adalah warasatul anbiya, warisan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ketika wafat meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Tapi yang mereka berikan, yang mereka tinggalkan kepada umatnya adalah al-ilm. Pada lafaz kalimat hadis ini, al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan syarah yang demikian panjang, yang sebagiannya walhamdulillah telah kita uraikan dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Tapi pembahasan kita di malam hari ini sampai kepada perkataan al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika mensyarah lafaz dari hadis tersebut, al-ilmu warasatul anbiya, yang dimaksud dengan warisan para nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jal adalah warisan al-ilm, bukan warisan harta dunia, tapi yang dimaksud adalah warisan al-ilmu. Beliau memberikan contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa waritha Sulaiman Daud, dan Nabi Sulaiman alaihi salat wassalam mewarisi ayahnya Daud alaihi salat wassalam. Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Dawud alaihi salam. Yang dimaksud di dalam ayat ini, Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya Dawud alaihi salam, beliau menyebutkan fahuwa mirathul ilmi wan nubuwah. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah warisan berupa ilmu dan kenabian. La ghair, bukan selainnya. Wa hadza bi ittifaqi ahli al-ilmi min al-mufassirin wa ghairihim. Bukan yang selainnya berupa jabatan dunia, kedudukan dan yang semisalnya. Dan ini beliau menyebutkan dengan kesepakatan ahli al-ilm dari kalangan para mufassirin dan yang selain mereka. Tidak ada khilaf. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah warisan al-ilm wa nubuwah. Kita tahu Nabi Dawud alaihi salam adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Allah muliakan Dawud dengan kenabian, dan demikian pula Allah berikan Dawud alaihi salatu wassalam kitab suci Zabur. Naam. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Sehingga ketika di dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya Sulaiman mewarisi Dawud, maksudnya adalah warisan ilmu dan kenabian. Karena Sulaiman alaihi salam Allah angkat sebagai seorang nabi sepeninggal ayahnya Dawud alaihi salam. Allah berikan pula kepada Sulaiman al-ilm sebagaimana Allah berikan kepada ayahnya Dawud alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyalal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga ayat ini semakna dengan ataukah sebagai contoh dengan pada hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya para nabi tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham, tapi warisan yang diberikan para nabi kepada umatnya adalah al-ilm. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, wa hadza li anna Dawud alaihi salam kana lahu auladun katsirun siwa Sulaiman. Yang demikian disebabkan karena Nabi Dawud alaihi salam memiliki anak-anak yang banyak, bukan hanya Sulaiman alaihi salam. Falau kana al-mawruthu huwa al-mal lam yakun Sulaiman mukhtasan bihi. Kalau semisal yang diwarisi di dalam ayat ini adalah harta benda, maka tentu tidak ada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dengan disebutkannya warisan tersebut. Sehingga kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara khusus bahwasanya Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya Dawud, disebabkan karena warisan yang didapatkan oleh Sulaiman bukan sebagaimana warisan yang didapatkan selayaknya seorang ayah wafat memberikan warisan kepada putra-putrinya. Tapi warisan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah warisan kenabian, warisan al-ilm. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan beberapa alasan yang lain. Di antaranya kalam Allah Azza wa Jal itu terjaga dari mengkhabarkan sesuatu yang seperti ini, yang tidak ada faedahnya. Seorang wafat meninggal dunia, kemudian memberikan harta warisan kepada anaknya. Ini kalimat yang tidak ada faedahnya, yang dimengerti oleh seluruh manusia pada umumnya, karena demikian keadaan manusia. Nah, sehingga dari sisi inilah di antara alasan bahwasanya dalam ayat ini yang dimaksud warisan yang didapatkan oleh Sulaiman alaihi salam adalah al-ilm wa nubuwah. Nah, kemudian alasan yang berikutnya kata beliau al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dilihat dari konteks ayat yang sebelumnya dan yang setelahnya. Pada konteks ayat yang sebelumnya Allah berfirman, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaimanu Dawud. Disebutkan konteks ayat yang sebelumnya sebagai dalil yang kuat yang menyebutkan bahwasanya warisan yang didapatkan oleh Sulaiman alaihi salam adalah al-ilmu wan nubuwah. Allah berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu dan ilmu. Naam, kami berikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Wa qala, dan keduanya mengatakan, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Alhamdulillah yang telah memberikan kelebihan, kemuliaan kepada kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Baru lafaz yang setelahnya Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud. Ini menunjukkan yang didapatkan oleh Sulaiman sebagai warisan dari ayahnya adalah al-ilm. Karena Allah sebutkan, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Naam. Kemudian disebutkan pada konteks ayat yang setelahnya, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah termasuk dari keutamaan yang demikian jelas, yang demikian nyata. Yang dimaksud pada ayat ini keutamaan yang nyata yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Sulaiman adalah al-ilmu wan nubuwah. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan misal yang lainnya, yaitu perkataan Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Perkataan Nabi Zakaria alaihi salam yang mengkhawatirkan keadaan setelahnya pada nasib keluarganya, sementara istrinya dalam keadaan akhir, dalam keadaan mandul. Maka beliau berdoa kepada Allah, fahab li min ladunka waliya, meminta agar Allah azza wa jalla memberikan dari keturunannya tersebut seorang pemimpin. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radhiya. Ini syahidnya. Yang akan mewarisi diriku, kata Zakaria, demikian pula mewarisi keluarga Yaqub. Dan jadikanlah wahai Rabbku ia engkau ridhoi. Naam. Ini disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-5 hingga ke-6. Pada penggalan lafaz ayat ini, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah agar Allah azza wa jalla mengeluarkan dari keturunannya seseorang yang akan bisa mengambil warisan dari beliau, dari Zakaria alaihi salam. Demikian pula mengambil warisan dari keluarga Yaqub, menunjukkan warisan yang nantinya akan didapatkan oleh putranya adalah warisan al-ilm wan nubuwah, warisan ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Tapi yang dimaksud adalah warisan ilmu dan kenabian. Naam. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada lafaz ayat wa inni khiftul mawaliya mi wara'i, maknanya adalah ay wa inni khiftu man yatawalla ala bani Israel min ba'di mauti. Maksudnya adalah beliau mengkhawatirkan seseorang yang nantinya akan bisa memimpin bani Israel setelah wafatnya beliau alaihi salam. Kemudian belum menjabarkan yang nantinya akan mendakwahkan mereka, yang membimbing mereka, yang menerangkan kepada mereka kebenaran dan yang semisalnya. Hingga beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, fahabli min ladunka waliya. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan konteks ayat ini adalah wilayatuddin, kepemimpinan agama. Wa miras an-nubuwah wal ilmi wal amal, dan warisan kenabian ilmu dan amalan. Sehingga inilah yang diharapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam agar Allah azza wa jalla memberikan anugerah kepada beliau seorang anak, yang beliau harapkan anak tersebut nantinya menjadi seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Fahada mirasul ilmi wa nubuwati wa da'wati ila Allah, dan inilah warisan ilmu dan kenabian dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini menunjukkan bagaimana keadaan para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, berharap agar supaya dari keturunan mereka adanya seorang nabi yang nantinya akan mendakwahkan al-ilm, yang memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keterangan yang disebutkan oleh mereka para ulama, hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla mewafatkan putra-putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Azza wa Jalla menakdirkan yang hidup dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dari putri-putrinya, kebanyakan putra-putra beliau wafat dalam keadaan belum dewasa. Di antara putra beliau yang wafat dalam keadaan masih kecil adalah Ibrahim. Naam. Disebutkan oleh sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan law asha lakana nabiyan. Kalaulah semisal Ibrahim tersebut Allah azza wa jalla takdirkan hidup hingga dewasa, maka pastilah ia menjadi seorang nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentulah akan berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh para nabi agar supaya dari keturunannya akan lahir seorang nabi yang mendakwahkan kenabian dan ilmu, dan dakwah seorang nabi akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga warisan yang disebutkan pada kisah Nabi Sulaiman dan Dawud, demikian pula Zakaria, pada ayat yang tadi disebutkan adalah warisan al-ilm wa-nubuwah. Naam. Ini sebagai dalil bahwasanya para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla memberikan warisan yang berharga berupa al-ilm. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang demikian besar kemuliaan dan keutamaannya. Naam. Ini di antara ayat yang hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah untuk menerangkan kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaan al-ilm. Kemudian belum tafsirkan lafaz hadis faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Belum menyebutkan a'zamul hudud wa ajdaha ma nafa'al 'abda wa dama naf'uhu lahu. Bagian yang paling besar dan paling mulia adalah sesuatu yang bermanfaat untuk seorang hamba dan langgeng manfaatnya, tidak terputus. Tidak terputus itu satu bagian yang paling besar, yang paling mulia, yang bermanfaat, dan manfaat tersebut akan terus ada pada dirinya, tidak terputus. Naam. Wa laisa hadza illa hadzahu min al-ilmi wad-din. Maka bagian yang seperti ini tidak ada sesuatu melainkan itu adalah ilmu dan agama. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat yang manfaatnya tersebut akan langgeng senantiasa dirasa oleh seorang hamba hingga wafatnya, melainkan itu adalah bagian ilmu dan ad-din, agama ini. Ilmu dan agama yang didakwahkan oleh para nabi, nabi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ilmu dan agama Islam ini yang didakwahkan, diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bagian yang paling bermanfaat, yang paling mulia. Sehingga ketika seseorang mengambil bagian tersebut, dia telah mengambil bagian yang paling besar, yang paling mulia. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila min thalath." Apabila ibnu Adam tersebut telah wafat, telah meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sodaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang banyak yang ada di sekitarnya, hingga dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang setelah mereka. Terus demikian. Seperti membangun masjid, manfaat dibangunnya masjid akan terus terasa tidak hanya oleh mereka kaum muslimin yang hidup di zaman seseorang membangun masjid tersebut, bahkan juga akan terasa manfaatnya oleh kaum muslimin yang hidup setelah wafatnya orang yang membangunnya. Terus demikian. Ini namanya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, ataukah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika seseorang mempelajarinya, ia mendakwahkan ilmu tersebut dan mengamalkannya. Ia amalkan dan ia dakwahkan. Dikatakan ilmu itu ilmu nafi', bermanfaat apabila terpenuhi dua hal yang tadi kita sebutkan. Ilmu itu memperbagus dirinya. Yang kedua, ilmu tersebut dia gunakan untuk memperbagus orang-orang yang ada di sekitarnya. Naam. Ini ilmu an-nafi'. Ilmu yang diajarkan oleh seluruh para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aw waladin salihin yad'u lahu, ataukah adanya seorang anak yang saleh dari keturunannya yang akan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Doa seorang anak yang soleh juga dikatakan amalan jariyah, akan terkena, akan sampai bermanfaat untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya tersebut telah wafat, telah meninggal dunia. Disebutkan oleh mereka para ulama, dari ketiga perkara ini yang paling bermanfaat, yang paling besar, yang paling mulia adalah al-ilm. Adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Sedekah jariyah akan terus mengalir pahalanya bila mana sedekah tersebut masih menetap ada. Tidak ada mengalami kerusakan, tidak ada mengalami perubahan. Karena kapan seorang melakukan sedekah jariah, kemudian sedekah yang dia sedekahkan tersebut mengalami kerusakan, kemudian dibangun oleh orang yang hidup setelahnya, maka orang yang hidup setelahnya itulah yang akan mendapatkan pahalanya tersebut. Akan terputus dengan hilangnya manfaat dari sedekah yang dia sedekahkan. Tidak akan langgeng. Demikian pula anak yang soleh akan menjadi terputus, tidak sampai kebaikan kepada orang tuanya, bila mana sang anak tersebut wafat meninggal dunia. Bila mana sang anak wafat meninggal dunia, maka tidak ada lagi seseorang yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Berbeda dengan al-ilm. Kapan seseorang memiliki ilmu nafi', dia perbaiki dirinya dan dia dakwahkan ilmu tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dirinya. Orang yang dia dakwahi ketika mengamalkan ilmunya, maka orang yang dia dakwahi tersebut akan mengamalkan apa yang dia nasihatkan, apa yang diajarkan. Ketika dia beramal, yang mendakwahinya akan mendapatkan pahala semisal pahala orang tersebut. Demikian pula seterusnya, bila mana orang yang dia dakwai, dia ajarkan ilmu itu kepada yang lainnya, yang lainnya juga demikian, mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya, demikian terus, demikian seterusnya, maka amalan-amalan kebaikan akan terus terkena kepada orang yang mendakwahkannya di awal kalinya. Ini menunjukkan para nabi, para rasul adalah orang yang paling mulia, paling besar pahalanya, paling banyak keutamaannya. Karena ilmu-ilmu yang diajarkan oleh mereka akan terus diamalkan, akan terus dipraktekkan oleh umatnya. Tidak hanya mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dan Rasul tersebut, tapi juga mereka mendakwahkan kepada generasi setelahnya hingga generasi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan warisan Nabi berupa ilmu tersebut, seseorang yang mengambilnya faqad akhadha bihadzin wafir, dia telah mengambil bahagian yang paling besar, paling mulia. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fahuwa al-hadhu da'imun nafi', itu adalah bahagian yang terus langgeng manfaatnya. Alladzi idza qata'atil hudud li arbabiha fahuwa mausulun lahu abadal abidin. Walaupun seluruh bahagian-bahagian tersebut akan terputus kepada pemiliknya. Seorang yang bersedekah ada kalanya terputus dari mendapatkan apa yang dia sedekahkan bila mana yang dia sedekahkan tersebut mengalami kerusakan. Dan yang lainnya. Fahuwa mausulun lahu abadal abidin, berbeda dengan ilmu nafi'. Ilmu nafi' tersebut akan terus sampai kepada pemiliknya selama-lamanya, abadal abidin. Masya Allah. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendakwahkan yang lainnya ke dalam satu petunjuk kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang mengamalkannya. Dalam lafaz yang lainnya Rasul menyebutkan, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan ajaran-ajaran yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Hingga ilmu tersebut diamalkan, didakwakan terus demikian, dia akan mendapatkan pahala yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul menyebutkan, man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Naam. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan syarah hadis yang berikutnya, wa qawluhu wa mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tusaddu wa najamun tumisa wa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya seorang yang alim adalah satu musibah yang tidak bisa ditangkal, yang tidak bisa dihilangkan. Wa thulmatun la tusad, dan celah yang tidak bisa ditutup. Wa najamun tumisa, dan sinar yang padam terus menerus tidak akan bersinar lagi. Wa mautu qabilatin aisaru min mauti alim, dan meninggalnya satu kabilah itu lebih mending dibandingkan meninggalnya satu orang alim. Ini menunjukkan demikian besarnya kedudukan seorang ulama, tidak hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di sisi seluruh para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga wafatnya seorang alim adalah musibah yang besar. Nah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, lamma kana salahul wujudi bil ulama. Yang demikian disebabkan karena baiknya segala sesuatu yang ada ini, sebab musababnya adalah dengan adanya mereka para ulama. Laulahum kanan nasu kalbahaim bal aswa ahalan. Kalau bukan karena keberadaan mereka para ulama, maka tentulah manusia itu seperti halnya binatang-binatang ternak, bahkan keadaan mereka lebih buruk lagi dibandingkan binatang-binatang tersebut. Lihat bagaimana kedudukan para ulama dan manfaat yang demikian besar di sisi seluruh para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kana mautul alimi musibatun la yajburuha illa khalaf ghairihi lahu. Sehingga musibah, sehingga kematian seorang alim adalah musibah yang tidak bisa seseorang mengkondisikan musibah tersebut kecuali dengan adanya satu orang yang menggantikan kedudukannya. Naam. Ini menunjukkan kedudukan mereka para ulama yang demikian besar, tidak hanya di sisi Allah, bahkan di sisi seluruh para makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ikan-ikan di lautan mereka mendoakan kebaikan kepada mereka para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan fa innal ulama humul ladzina yasusuna al-ibada wal bilada wal mamalik. Karena para ulama lah yang mengatur seluruh para hamba Allah dan negeri-negeri ini dan para raja-raja agar menjadi semakin mulia, agar negeri tersebut menjadi makmur, agar para penguasa tersebut mendapatkan kekuasaan, demikian pula kemuliaan dan kekokohan. Diatur dan diajarkan, dibimbing oleh mereka para al-ulama. Naam. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama, bila mana dua kekuatan itu bersatu, kekuatan yang pertama adalah kekuatan amir, yang kedua kekuatan alim bersatu, maka akan menjadi kekuatan yang demikian besar, akan mengalahkan kekuatan-kekuatan para orang-orang kafir. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Famautuhum fasadun linizamil alam. Maka kematian mereka para ulama adalah kerusakan untuk susunan-susunan alam ini. Kerusakan negeri disebabkan karena mereka para ulama. Banyaknya mereka orang-orang yang melakukan pemberontakan disebabkan karena kejahilan mereka, sehingga mereka memberontak kepada penguasanya. Melakukan aksi terorisme disebabkan karena kejahilan. Kalau banyak terdapat para ulama di satu negeri, maka niscaya tidak ada kekacauan, tidak ada aksi teror, tidak ada perkara-perkara yang memadzharatkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Walihada la yazalullahu yaghrisu fi hadha ad-din minhum khalifan an salif wa yahu wa yahfadhu bihim dinahu wa kitabahu wa ibadahu. Karena inilah Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menanam untuk agama ini adanya seseorang pengganti dari kalangan mereka para ulama yang menggantikan orang-orang sebelum mereka untuk menjaga agamanya, untuk menjaga kitabnya, dan untuk menjaga seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan mereka al-mujaddidin. Seorang mujaddid yang Allah Azza wa Jalla akan tumbuhkan, akan adakan dalam 100 tahun sekali adanya mereka orang-orang yang memperbaharui agama Allah, yang senantiasa mengokohkan agama Allah, kitab Allah, dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة Kamu perhatikan, ada seseorang yang dari sisi kemuliaan dan keutamaannya melebihi seorang alim. Seorang alim, namun ternyata hajat dirinya kepada sang alim tersebut demikian besar. Wa huwa muhsinun ilaihim bikulli mumkin. Ia akan berupaya untuk memberikan kebaikan kepada mereka dengan segala sesuatu yang ia mungkinkan untuk melakukannya. Thumma mata wa qata'at 'anhum tilkal mawad tilkal maddah. Fa mautul 'alim a'zamu musibatan min mauti mithli hadza bikathir. Ketika sang alim tersebut wafat meninggal dunia, maka akan hilang sirna semua kecintaan tersebut, sehingga wafatnya seorang alim adalah musibah yang besar dibandingkan wafatnya seorang yang mulia. Kemudian beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan salah satu syair, beliau menyebutkan ta'allam marraziyata ta'allam marraziyatu faqda malin wala syatan tamutu wala ba'iru walakin ar-raziyata faqdu hurrin bimaut yamutu bimautihi basharun katsiru. Ketahuilah, tidaklah musibah tersebut dilihat dengan hilangnya harta, wala syatun, tidak pula hilangnya seekor kambing, demikian pula tidak dilihat dengan matinya seekor unta. Walakin ar-raziyata faqdu hurrin, akan tetapi musibah tersebut adalah hilangnya kebebasan. Yamutu bimautihi basharun kathiru. Ketika kebebasan tersebut telah mati, telah tiada, maka akan menyebabkan matinya kebanyakan manusia, yaitu mereka para al-ulama. Kemudian disebutkan dalam salah satu bait syair yang lainnya, fama kana qaisun hulquhu hulka wahidi walakinnahu bunyanu qaumin tahaddama. Tidaklah seseorang yang bernama Qais ketika wafat meninggal dunia adalah wafat satu orang, akan tetapi itu adalah bangunan satu kaum yang sebelumnya kokoh telah menjadi runtuh. Penyair ini menyebutkan tentang keadaan sang Qais yang demikian mulia di sisi kaumnya, yang memberikan kebaikan kepada kaumnya, yang memperbagus orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ketika Qais wafat meninggal dunia, maka ibaratnya kaumnya tersebut telah hilang dari mereka kekokohan-kekokohan dan kemuliaan-kemuliaannya. Ini di antara penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah seputar sisi yang beliau uraikan sebelumnya, menjelaskan tentang keutamaan al-ilmu dan kemuliaannya dengan menyebutkan hadis yang tadi kita sebutkan. Adapun sisi yang setelahnya, insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya, yaitu syiddatul faqih ala syaitan. Seorang yang faqih itu sangat dirasa berat keberadaannya oleh syaitan. Dan pada sisi ini al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis dan penjelasannya yang demikian bagus, yang menjelaskan kepada kita keutamaan kemuliaan yang dimiliki oleh mereka para al-ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah ta'ala.